awan itu mengipaskan angin bintang, menafsir duka lara dari geruh wajahku, dari senyuman pahit. Engkaukah perawan itu yang datang dalam mimpiku, menyembuh luka lama dengan suara syahdu, meninggalkan rasa kasih penyuluh jalanku dari kegelapan cinta semalam. Engkaulah sayang bahtera hidupku yang menyelamatkan ku dari hanyut cinta semalam. Bertemu kita akhirnya. Kan subur semula pohon cinta.